atau pengikutnya dari kalangan tabi'in, atau pengikutnya lagi dari kalangan tabi'it tabi'in, yang dijuluki thalathatul qurun al-mufaddalah, dijuluki tiga generasi utama, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Ternyata mereka semua berkata bahwasanya siapa yang mencerca hadis, siapa yang mencerca sunnah, dipertanyakan keislamannya. Mengapa demikian? Karena sunnah itulah Islam. Dan Islam itu adalah sunnah. Kalau kita pertama buka kitab Syarhu Sunnah Imam Al-Barbahari, di poin pertama dalam kitab tersebut sudah menyatakan al-Islam huwa as-sunnah. Was-sunnah hiya al-Islam. Al-Islam huwa sunnah. Was-sunnah hiya al-Islam. Kalau sunnah ditolak, apalagi dicerca, dipertanyakan keislamannya. Islam cap apa? Karena kalau Islam yang benar-benar Islam, sumbernya dari sunnah, sumbernya dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang sudah pernah kita bahas bahwa sunnah itu adalah qauluhu, ucapan Nabi, wa fi'luhu, perbuatan Nabi, wa taqriruhu, apa yang ditujui oleh Nabi, itu sunnah. Dan isinya Islam ya sunnah. Sholat dengan cara sunnah, puasa dengan cara sunnah, haji dengan cara sunnah, akhlak dengan akhlak yang sunnah, ibadah dengan ibadah yang sunnah, akidah, keyakinan juga akidah yang diajarkan dalam sunnah, tidak keluar dari sunnah. Maka berkata Imam Al-Barbahari, al-Islamu huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah ajaran Islam. Sehingga kalau ada yang mencerca sunnah, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah, kamu katakan padanya, kamu muslim apa bukan? Loh, kamu pertanyakan saya? Iyalah. Karena yang namanya muslim, ajarannya ada pada sunnah. Kalau Islam dikurangi sunnah, kosong, tinggal namanya. Apa isinya? Ajaran Nabi. Ajaran Nabi sunnah. Baik. Sadaqallah. Benar sekali demi Allah ucapan mereka para salaf. Dan juga kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah baca ucapan Imam Al-Barbahari di halaman sebelumnya paling bawah. Idza sami'tar rajul yat'an fil athar, kalau engkau mendengar seseorang mencerca asar-asar, riwayat-riwayat, au yuridu ghairal athar, atau menginginkan selain athar, fattahimhu 'alal Islam, tuduhlah keislamannya. Wala tashukku annahu sahibu hawa mubtadi', dan tidak ragu lagi bahwa dia mubtadi', sahibu hawa. Keislamannya diragukan, kesesatannya yakin. Karena kalau menentang sunnah berarti agamanya dengan ra'yu. Kalau mencerca sunnah berarti agamanya dengan ra'yunya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri, dengan kemauannya sendiri, maka itu ainul bid'ah, itu intinya bid'ah. Berkata Muhammad ibn Yahya Ad-Duhali, sami'tu Yahya ibn Yahya, yang dimaksud Abu Zakaria At-Tamimi An-Nisaburi, dari Nisabur. Yaqul, beliau berkata, adzabbu 'ani sunnah afdal min al-jihad fi sabilillah. Membela sunnah itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Membela sunnah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Berkata Muhammad yang meriwayatkannya, qultu li Yahya, aku katakan kepada Yahya ibni Yahya, ar-rajul yunfiqu malahu wa yut'im nafsahu wa yujahid, fahada afdal minhu. Orang yunfiq malahu, yang sudah mengeluarkan hartanya, wa yut'im nafsahu, melelahkan dirinya dalam jihad fi sabilillah. Bahkan bisa jadi bukan hanya melelahkan, mengorbankan bersabung nyawa dalam jihad fi sabilillah. Wa yujahid, bersungguh-sungguh dalam jihad. Huwa afdala minhu, tetap pembela sunnah tadi lebih afdal. Dijawab, qala na'am bikathir. Na'am bikathir, iya, bahkan perbedaannya tidak sedikit. Na'am bikathir, jelas lebih afdal sekian kalinya. Bikathir maknanya banyak sekali di atas jihad. Jihad dengan makna qital, jihad dengan makna perang, bersabung nyawa, mengorbankan harta, mengorbankan badannya, luka dan sebagainya. Dengan adzabu anis sunnah, ada afdal, ini afdal. Adzabu anis sunnah, membela sunnah lebih afdal. Bagaimana beliau dengan tegas menyatakan lebih afdal membela sunnah, bahkan beliau katakan na'am bikathir, iya, dengan sekian kali lipatnya. Kita lihat lawannya mana yang lebih berbahaya. Ada dua musuh, yang satu menyerang ad-din, yang satu menyerang ajsa. Dua musuh, satu jenis menyerang agama, merusak agama, menghancurkan agama. Satu musuh lagi menyerang badanmu, melukai kulitmu, menebas kakimu dan tanganmu, menusuk dadamu. Asam. Baik, yang ini korbannya agama, yang ini korbannya badan. Besar mana? Lebih bahaya mana? Kalau menyerang badan sampai engkau terkoyak sekalipun, sampai keluar ususmu dari badanmu, tersayat seluruh tubuhmu, engkau mati dalam keadaan husnul khotimah. Iya kan? Syahid fi sabilillah. Mengapa? Agama tidak rusak. Agama tidak rusak. Tetapi kalau seorang datang bukan dengan panah beneran, tapi dengan panah dalam bentuk syubhah, yang dikira oleh kaum muslimin, bahkan mayoritas muslimin, dikira benar, maka korbannya bukan terluka, korbannya dhal, sesat. Baik, kalau masih mati dalam keadaan sesat, kalau hidup, hidup dalam keadaan aksar balalah. Kenapa? Dia tambah umur, tambah banyak kesesatannya, tambah banyak mengajarkan penyimpangan-penyimpangan pada orang lain. Hada a'zam, korban dari perang agama lebih besar daripada korban dari perang fisik. Perang fisik itu mereka terbunuh, mereka terkoyak, tapi mati dalam keadaan agamanya masih lurus. Mati dalam keadaan agamanya masih lurus, masih di atas sunnah. Tetapi kalau musuh-musuh agama yang merusak agama dengan syubhat, menentang sunnah, menyelewengkan sunnah, menambah sunnah, mengurangi sunnah, maka mereka ini korbannya justru orang-orang yang sesat, mati-mati dalam keadaan su'ul khatimah, kalaupun hidup selalu menambah kesesatan, menambah dosa. Ini mengerikan. Siapa yang menyerang din? Ahlul bid'ah. Iya. Siapa yang menyerang fisik? Kufar. Lebih bahaya mana? Kufar dengan ahlul bid'ah. Hah? Beberapa ustadz kita, termasuk saya, dibuli sama haula karena mengatakan ahlul bid'ah lebih berbahaya daripada orang kafir. Silakan. Kalian mau ngomong apa? Ini ucapan para ulama. Ucapan para imam, imam termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi jihad dengan dua macam jihad. Jihad dengan pedang dan tombak, jihad dengan ilmu wal bayan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyarikan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan kalimat yang semakna. Ada jihad bisaybi wassinan, ada jihad bil ilmi wal bayan. Jihad dengan saifi wassinan, dengan pedang dan tombak, perang fisik. Adapun yang pertama atau yang kedua tadi adalah bil ilmi wal bayan, perang dengan ilmu dan dengan bayan, penjelasan-penjelasan, melawan siapa? Melawan ahlul bid'ah. Setelah itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah dua-duanya menyatakan, kalau perang dengan pedang dan tombak, semua orang bisa. Asalkan tidak cacat. Bisa mengangkat pedang, bisa mengangkat tombak, bisa perang. Tetapi melawan ahlul bid'ah, kata beliau, jihadul khawas. Jihadul khawas. Jihadnya orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa. Siapa? Para ulama. Pembawa ilmu. Subhat ini bisa diurai. Oh, ini subhat bisa dibantah. Begitu sudah mau mengenai muslimin, pupus. Tidak jadi. Kenapa? Dibantah oleh para ulama. Tidak seperti itu. Salah mereka. Tidak seperti kata Mu'tazilah. Tidak seperti kata Khawarij. Tidak seperti kata mereka ahlul dalal. Hati-hati dari mereka. Ini dabu anis sunnah, pembela sunnah. Kembali kepada ucapan Yahya bin Yahya, bahwa pembela sunnah lebih afdal daripada mujahid fi sabilillah. Ditanyakan ulang oleh Muhammad rahimahullah kepadanya, orang mengorbankan badannya, hartanya dalam perang, masa yang ini lebih afdal? Na'am bikathir. Iya, bahkan dengan berlipat kali lebih afdal, lebih afdal. Setelah digambarkan begini baru kita paham. Karena memang bahayanya lebih mengerikan daripada sakit fisik. Seorang yang sakit fisik dan seorang yang sakit hatinya dalam artian menyimpang, mana yang lebih afdal? Kalau afdalnya enggak ada, sama-sama sakit. Mana yang lebih ringan? Sakit fisik lebih ringan. Sehingga diajarkan doa, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah agar kalau menimpakan musibah, jangan pada agama. Musibah pada badannya masih ringan. Musibah pada dirinya masih ringan. Sakit ini, sakit itu masih ringan. Terluka masih ringan. Yang penting agama tidak rusak. La taj'al musibatana fi dinina. Dari sini barakallahu fikum. Perbedaan salafiyun ahlus sunnah dengan khawarij. Khawarij selalu berbicara tentang masalah qital, qital, qital. Tapi melupakan dab anis sunnah. Melupakan memberantas syubhat. Apa akibatnya? akibatnya sampai perang mereka pun tidak sunnah. Sampai jihadnya yang mereka lakukan ternyata sudah menyelisihi sunnah. Yang diperanginya muslimin masih mengaku keislaman, masih sholat, masih puasa, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Limadha? Karena salah awalnya menganggap bahwa ini lebih penting dari itu. Padahal kedua-duanya penting, tetapi yang lebih penting adalah meluruskan ilmu, membela agama, membela sunnah. Qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala, al-muttabi' lis-sunnah kal-qabid 'ala al-jamr wa huwa al-yawma 'indi afdal min ad-darb bis-suyuf fi sabilillah. Kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, seorang yang mengikut sunnah, seorang yang berpegang dengan sunnah seperti memegang bara api. Dipegang tangan terbakar, dilepas sesat. Berat sekali. Kalqabid al-jamr wa huwa al-yawma 'indi afdal min ad-darb bis-suyuf. Dan yang demikian hari ini di zaman beliau, indi menurutku afdal min ad-darb bis-suyuf, lebih afdal daripada mengayunkan pedang fi sabilillah. Akhwani fillah na'azakumullah. Dibandingkan lagi antara jihad mengayunkan pedang fi sabilillah alias perang, darb bis-saif, bis-suyuf. وهو اليوم عندي افضل من الضرب بالسيوف. Berpegang dengan sunnah yang seperti bara api tadi lebih afdal menurutku, lebih tinggi nilainya daripada darba bisyuf, daripada mengayunkan pedang fi sabilillah. Ikhwan bin Azam yang tadi Yahya bin Yahya, yang sekarang Abu Ubaid Qasim bin Salam rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Alasannya sama. Walaupun yang awalnya berbeda sedikit. Kalau yang ini dab, azabu yang artinya membela. Kalau ini malah bukan membelanya, tamassuknya, berpegang dengan sunnah, al-muttabi'. Al-muttabi' lis-sunnah, al-muttabi' lis-sunnah, pemegang sunnah hari ini afdal min ad-darb bis-suyuf. Kenapa harus dikatakan hari ini? Karena jihad barakallahu fiikum hukumnya berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda tergantung keadaan, situasi dan kondisi. Ada jihad yang sifatnya ekspansi, memperluas daerah. Ada jihad pembelaan ketika diserang. Ada jihad dalam keadaan menyerangi orang-orang yang begini dan begitu. Ada satu keadaan yang saat itu wajib berjihad, yaitu ketika satu negeri didatangi oleh pasukan musuh. Diatangi, diserang. Maka gak bisa kita berkata, saya gak mau perang, saya mau pegang sunnah aja. Kata para ulama, berpegang sunnah lebih bagus daripada berperang. Beda. Lain. Mengapa? Ini sudah fardu ainin. Sudah fardu ain. Wajib orang yang ada di sana, laki-laki, dewasa, tidak cacat, wajib berperang. Baik. Tetapi kalau ekspansi tadi, maka cukup pasukan yang sudah dipilih oleh pemerintah sebagai angkatan bersenjata untuk memperluas daerah ini dan itu, silakan. tidak terkena kewajiban tersebut pada setiap orang ainan-ainan. Individu-individu tidak. Maka saat itu kamu berjihad dapat pahala. Tetapi tidak berjihad tidak apa-apa karena belum wajib ain. Mana yang afdal? Imam Ahmad ditanya, seorang memiliki sekian dinar, apakah dia berjihad fisabilillah atau talabul ilmi? Kalau dia jahil, aku sarankan dia belajar. Uangnya untuk belajar, untuk talabul ilmi. Dia tekan ibn Azzullah, bukan pada keadaan ini, pada jihad-jihad yang sifatnya umum, yang masih fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau ada yang mengerjakan, yang lain gugur kewajibannya. Baik, nah sekarang hari ini bagaimana keadaannya? Al-yawm indi, hari ini menurutku, kata beliau, kata Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, al-yawm indi afdal min darbi bisuyuf, lebih baik engkau mempelajari sunnah, berpegang dengan sunnah, daripada perang fisabilillah. Masih ada ucapan Al-Humaidi, ulama yang merupakan partner atau yang seimbang dengan Imam Syafi'i atau di bawahnya sedikit, semasanya saling dikenal di masa Imam Syafi'i dan Humaidi. Kata Al-Humaidi rahimahullah, wallahi la'an azwa ha'ula alladhina yarudduna haditha Rasulullah SAW ahabbu ilayya min azwa iddatahum min al-atraq. Sungguh demi Allah, aku memerangi mereka-mereka yang menentang hadis, yang menolak hadis. Siapa itu? Ahlul bid'ah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada aku memerangi yang sejumlah mereka dari kalangan atraq. Dulu atraq adalah musyrikin, musuh Islam di zaman beliau. Hanudin a'azakumullah. Artinya, lebih baik, lebih aku sukai demi Allah memerangi ahlul bid'ah daripada memerangi orang kafir. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh para ulama tadi, bahwa ini lebih berbahaya dari ini. Fudail ibn Iyad rahimahullah, padahal dikenal beliau zuhudnya, sehingga orang sufi membanggakannya, walaupun orang sufi tidak sama dengan Fudail ibn Iyad, dan Fudail ibn Iyad tidak sama dengan sufi, tapi dibanggakan oleh mereka, selalu diciptakan Fudail ibn Iyad, Fudail ibn Iyad. Ternyata beliau, masya Allah, tegasnya, aku bisa berdampingan dengan Yahudi dan Nasrani, tapi aku tidak bisa berdampingan dengan mereka, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Mengapa? Sama jawabannya. Mengapa? Kalau Yahudi dan Nasrani hidup denganmu, enggak akan dia menyatakan Nasrani itu benar, masuklah ke Nasrani. Kalaupun iya, kamu langsung tahu. Udah, jangan bicara agama. Kamu itu Nasrani, kamu Yahudi, kafir, saya tahu. Aman. Mengapa? Jelas. Tetapi ketika duduk dengan ahlul ahwa, tidak jelas. Pakaian sama, atributnya sama, kata-katanya sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, innalhamdulillah, masya Allah, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kamu kagum, wah ini soleh. Ternyata memasukkan satu syubhat, panah-panah beracun. Badanmu tidak luka, kulitmu tidak koyak, tetapi panah beracun tadi masuk dalam hati, menyimpang pemikirannya, sesat akidahnya, sampai kemudian menjauh dari sunnah. bahaya. Sehingga kata beliau, lebih aman, lebih baik aku duduk dengan Yahudi dan Nasrani daripada duduk dengan Ahlul Ahwa. Kembali kepada kitab. Wa qala Malik ibn Anas. Yang berikutnya ucapan Malik ibn Anas. As-sunnah safinatu Nuh. Man rakibaha naja. Wa man takhallafa anha ghurq. Kata Malik ibn Anas, as-sunnah adalah perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat, dan siapa yang meninggalkannya akan tenggelam. Nabi Nuh alaihi salam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi. Maka Allah perintahkan, buatlah kapal. Beliau membuat kapal di gunung. Orang semua terheran-heran. Ngapain bangun kapal di gunung? Bangun kapal itu di pantai. Selesai tinggal dorong ke laut. Nabi Nuh tidak menjawab. Membangun, membikin sampai selesai. Dan mengumumkan, naiklah ke kapal ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang menaiki kapal ini akan selamat, siapa yang tidak menaikinya celaka. Yang menaiki kapal itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, orang yang percaya kepada Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Orang-orang kafir yang gak percaya, gak mau. Sampai kemudian Allah tenggelamkan mereka seluruhnya, sampai gunung-gunung pun tenggelam. Gak ada tempat berlindung. Anaknya yang menyatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, aku akan naik ke gunung itu yang akan melindungi aku dari air. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, la 'asimal yauma min 'adzabillah, enggak ada perlindungan hari ini dari azab Allah, enggak ada. Enggak bisa berlindung dari azab Allah kecuali naik perahu. Apa akhir kisah anak dengan bapak tadi? Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Allah halangi anak dengan bapaknya tadi dengan gelombang, maka tenggelamlah anaknya. Fakana minal mughraqin. Kemudian dikatakan oleh Malik ibn Anas rahimahullahu taala, Imam Malik, bahwasanya perahu Nabi Nuh yang tadi dikisahkan, siapa yang rakibaha naja dan siapa yang takhallafa anha ghurq, siapa yang menaikinya selamat dan siapa yang lepas daripadanya tenggelam. Hari ini adalah sunnah. Siapa yang menaiki sunnah, menjalani sunnah, berpegang dengan sunnah, seperti orang yang menaiki perahu Nabi Nuh. Siapa yang lepas dari sunnah, siapa yang meninggalkan sunnah, maka dia akan tenggelam dalam gelombang air bah, berupa gelombang-gelombang kesesatan, gelombang-gelombang syubhat, gelombang-gelombang penyimpangan, habis terhempas mereka. Tidak ada jalan lain untuk selamat kecuali menaiki perahu Nabi Nuh. Hari ini juga enggak ada jalan selamat kecuali mengikuti sunnah, menjalani sunnah, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah. Wadzabu ani sunnah, dan membela sunnah dari berbagai macam syubhat-syubhat bid'iyah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.